الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن عبده ورسوله. Hadis yang pertama dalam bab fil yaqin wa tawakkul berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, fal awwal Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam, ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Faraitu an-nabiyya wa ma hu ruhaitu, aku lihat seorang nabi bersamanya satu kelompok kecil. Ruhaitu tasghir dari rahtu. Rahtu kelompok kecil, manusia 3 sampai 9 orang. Wa nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan, ada juga seorang nabi yang bersamanya satu atau dua orang. Wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan seorang nabi yang tidak ada bersamanya seorang pun. Di sini yang disebutkan para ulama kita bahwasanya al-ibrah al-haq bukan bil kasrah, yang dinilai itu adalah al-haq yang sedang ditempuh seseorang, bukan dengan banyak sedikitnya pengikut. Para nabi hanya beberapa orang yang mengikutinya, ada yang cuma satu dua, bahkan tidak ada. Il rubi'a li sawadun azimun, ditampakkan kepadaku kemudian satu bayangan besar, satu kelompok besar manusia. Padaran tu anhum ummati, aku mengira mereka adalah umatku. Fakhilali, dikatakanlah kepadaku, hadza Musa wa qaumuh, ini adalah Musa dan kaumnya. Walakin undur, namun lihatlah ila ufuk, ke ufuk, baida sawadun azim, ternyata situ pun ada satu bayangan hitam, satu kelompok manusia yang besar. Faqila, dikatakan kepadaku, undur ila ufuk al-akhar, lihat ke ufuk yang lain, baida sawadun azim. Faqila, hadhihi ummatuk, inilah umatmu. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Sekali lagi, al-qillah wal-kasrah itu bukanlah ibrah, bukan tolak ukur untuk seorang menghukum ini hak, ini batil. Qad yakunu ya al-qillah al-haq wa qad yakunu al-kasrah al-haq, ya kadang yang sedikit di atas al-haq, kadang yang banyak juga di atas al-haq. Al-ibrah itu adalah sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaq al-haq wa in kunta wahdak. Seorang muslim jangan merasa sedih ketika sedikit, dia merasa ketika sedikit di atas kebatilan. Ya, dan juga jangan dia berbangga tertipu dengan kebanyakannya orang yang di atas kebatilan. Warid dari salah satu salafun saleh, mereka menyatakan, ya, seorang dari mereka menyatakan, la alaika bi tariqil huda wala tastawhish bi qillati salikin wa iyyaka wa turuqud dalalah. wala yaghurrannaka kafatul halijin. Ya, janganlah wajib atasmu untuk mengikuti jalan petunjuk. Alaika bitariqil huda. Wala tastawhish, dan jangan kau takut merasa ngeri dengan sedikitnya orang yang menempuh jalan hak, jalan petunjuk. Wayyaka wa turuqad dalalah, dan hati-hati kamu dari jalan-jalan kesesatan. Wala yaghurrannaka qafatul hadikin, dan jangan kau tertipu dengan banyaknya orang-orang binasa yang mengikuti jalan kesesatan. Qala, kata beliau, faqila li hadi ummatuk wa ma'ahum 70,000, bersama mereka ada 70,000 orang. Yadkhuluna jannah bighairi hisab wala adab, yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Tsumma nahadha fa dakhala manzilah, kemudian Rasulullah pun bangkit masuk ke tempatnya. Fahadha an-nas, maka orang-orang pun memperdebatkan, berdiskusi, fi ulai, siapa mereka alladzina yadkhuluna jannah, yang mereka masuk surga bighairi hisab wala adab, tanpa hisab tanpa adab. Faqala ba'duhum, sebagian mereka menyatakan, fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin mereka adalah orang-orang yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum fala'allahum alladzina ulidu fil Islam, mungkin mereka adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, tidak sempat terkena melakukan kesyirikan. Falam yusriku billahi syai'a. Wadzakaru asya'a. Wa kharaja 'alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun keluar. Faqala, Rasul keluar kepada mereka dan berkata, "Mal ladzi takhuduna fi?" Apa yang sedang kalian perbincangkan? Fa akhbaruhu, mereka pun mengabarkannya. Faqala, maka mereka berkata, "Humul ladzina la yarqun." Sebelumnya, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, diingat, dicatat, mungkin bisa dikasih tanda. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ini hadis muttafaq alaih. Sebelumnya rahimahullah ta'ala mentanbih, yang memberikan tanbih kepada kita bahwasanya ini lafaz-lafaz muslim, bukan muttafaqun alaih, tapi lafaz-lafaz muslim. Riwayat Imam Bukhari muslim, tapi lafaz-lafaz muslim. Lafaz la yarqun ini dalam riwayat muslim, wala yathbut, ini tidak sabit lafaz yang sahih dengan lafaz la yastarqun. Lafaz yang sabit dengan lafaz la yastarqun. Adapun dengan lafaz la yarqun syad, la yasih, tidak sah, tidak sahih. La yarqun maknanya tidak meruqyah. Dari ini menyelisih apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah dan mentakrir para sahabat yang meruqyah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan araqi muhsin, orang yang meruqyah itu berbuat baik. Bahkan Rasul menyatakan man istata'a an yanfa'ahu falyanfa', untuk memberikan manfaat dengan ruqyah. Yarqun artinya meruqyah, dan ini lafaz yang tidak sahih. Yang sahih la yastarqun, tidak minta diruqyah. Itu sekedar mengingatkan yang terdapat di sini. Wala yastarqun wala tafayyarun wala rabbihim yatawakkalun, dan mereka tawakal kepada Rabb mereka. Di dalam kitab tauhid sering kita baca dengan lafaz la yastarqun wala yaktawun wala tafayyarun wala rabbihim yatawakkalun. Faqala Ukas bin Mihsan, faqala, kata beliau, ud'ullah an yaj'alani minhum. Doakanlah kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk mereka yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Faqala anta minhum, kata Rasulullah, engkau termasuk dari mereka. Tsumma qala rajulun akhar, kemudian berkata yang lain. Faqala ud'ullah, berdiri orang yang lain dan berkata, ud'ullah an yaj'alani minhum. doakanlah kepada Allah agar aku termasuk dari mereka. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha Ukasa, yang kau telah didahului oleh Ukasa. Muttafaqun alaihi, dan ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, lafaz-lafaz Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah rahimakumullah adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka-mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, itu adalah orang-orang yang wa ala rabbihim yatawakkalun, yang tawakal kepada, hanya tawakal kepada Rabb mereka. Mereka tidak minta diruqyah karena sempurnanya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pun di antara faedah hadis ini yang sudah kita sering baca dalam kitab tauhid, atau surah kitab tauhid tadi yang kita ingatkan, iya, bahwasanya al-miqyas, tolak ukur untuk menilai ya seorang atau kelompok adalah al-haq, bukan banyak sedikitnya pengikut. Yang kedua, khairullah rahimun rahimukumullah, bahwasanya man syahida lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bil jannah katsir. Orang yang dipersaksikan masuk surga oleh Rasulullah SAW itu banyak, lebih daripada 10. Adapun kenapa masyhur lafaz al-ashrah mubasysyarun bil jannah, 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Ini karena mereka disebutkan dalam satu hadis. Ya, masyhur dengan 10 orang sahabat dipastikan masuk surga, maksudnya mereka yang terkumpul dalam satu ucapan Rasul, satu hadis. Wa illa, padahal ya di sana ada beberapa orang yang lain yang dipastikan masuk surga. Contohnya di sini Ukasa bin Mihsan anta minhum. Contohnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, yang Rasul menyatakan barang siapa yang ingin melihat seorang yang berjalan, ya, ahlul jannah yang sedang berjalan, maka hendaknya silakan kalian melihat Abdullah bin Salam. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara juga yang sudah kita baca hadisnya, iya, yang sudah kita baca hadisnya di bab sabar, seorang wanita hitam yang ketika sakit, yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kalau engkau sabar, maka engkau akan mendapatkan surga. Dia belum memilih surga. Iya, di antara juga Hasan dan Husain. Dalam satu riwayat Rasulullah menyatakan Al-Hasan dan Husain sayyida syabab ahli jannah. Keduanya adalah sayyid, tokoh para pemuda di surga. Di antara juga Fatimah, di antara juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun syahid dari hadis ini adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa rabbihim yatawakkalun, seorang yang menginginkan fadilah, keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, hendaknya dia bertawakal kepada Allah. Dan di antara bentuk tawakul dia adalah dengan tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak bertatayur. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.